بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله ini adalah sesi yang ke-6 dari silsilah daurah kita. Dan pada sesi ke-6 ini insyaallah kita akan baca dari kitab ini juga, melanjutkan yang ada dalam kitab ini, Kaifan Rabbi Auladana. Insyaallah kita akan baca pada halaman ke-57. Atau cetakan ini ada 59 atau 57 dengan tajuk Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Di PDF ini 57, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Ini juga suatu hal yang sangat-sangat penting, ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena kita tahu bahwa berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan setelah perintah tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat semacam ini, ada beberapa ayat, ya, dalam Al-Quran. Di ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah tauhid. Perintah yang terbesar, tauhid. Datang berikutnya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka anak-anak kita dan kita sendiri sebelum anak-anak kita harus betul-betul yakni perhatian dan melaksanakan perintah tersebut, ya. Di dalam kitab ini disebutkan atau dalam hadis Nabi sebelum itu kita juga mendapatkan, ya, di samping ayat-ayat Al-Quran, ya, di dalam hadis Nabi SAW juga begitu banyak perintah-perintah untuk berbakti kepada orang tua, ya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana haqqun nas bihusni sohbati, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya. Nabi katakan ummuk, ya, ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ummuk, sampai 3 kali. Ketika dia bertanya yang keempat kali, summa man qala abuk. Ya. Beliau menjawab yang keempat kali ditanya, abuk, ayahmu. Dan kemudian beliau mengatakan summa al-aqrab wal-aqrab, kemudian yang terdekat berikutnya. Nah, jadi kedua orang tua ini adalah orang yang paling berhak, ya, untuk kita berbuat baik kepadanya. Karenanya kita wajib, ya, terutama kepada ibu kita, untuk memperhatikan haknya untuk bergaul secara baik, ya, bersikap yang baik, berbuat yang baik kepada mereka, terutama ibu. Di sini penulis rahimahullah mengatakan, "Idza aradta an-najah fid dunya wal akhirah fa'mal bil wasaya al-atiyah." Apabila engkau menghendaki an-najah, keberhasilan, ya, keberuntungan, ya, sukses di dunia wal akhirah, dunia maupun akhirat, fa'amal bil wasaya al-atiyah, maka lakukanlah pesan-pesan berikut ini, wasiat-wasiat berikut ini. Pertama, khatib walidaik bi adabin wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Khatib walidayk, bicaralah dengan kedua orang tuamu bi adab, dengan adab yang baik, ya, berbicara, bercakap dengan cara yang baik. Wa la taqul lahumā uffin, jangan engkau katakan, walaupun mengatakan uf atau ah atau yang semakna dengan itu, yang itu adalah membantah orang tua, ya, menolak perintah orang tua dan yang semakna dengannya. Wala tanharhuma, janganlah engkau menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkan kepada keduanya ucapan, kata-kata yang karim, yang mulia, yang baik, ya, ya, yang lembut kepada kedua orang tua, ya. Nah, ini yang pertama, dan ini tentu dalam ayat Al-Quran, ya, dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Ya. "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allah Azza wa Jalla mewasiatkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini pertama, tauhid. Wabil walidaini ihsana. Kedua, berbuat ihsan, baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada keduanya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, bila salah satu atau keduanya telah mencapai umur kibar, yakni sudah tua. Fala taqul lahumā uffin, jangan kamu mengatakan kepadanya uf atau ah atau yang semakna dengan itu. Wala tanharhuma, jangan engkau menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkan kepada keduanya kata-kata yang mulia, yang lembut, yang baik, begitu, ya. Ini yang pertama. Jadi dalam bertutur kata, berucap pada mereka, dalam berkata kepada mereka, berkata yang baik. Kedua, Ati' walidayka da'iman fi ghairi ma'asiyah. Fala ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatil khaliq. Taatilah kedua orang tuamu. Da'iman, selalu. Apa kata orang tua? Apa kata ayah? Apa kata ibu? Ya. Fi ghairi ma'asiyah. Pada selain maksiat. Nah, ini terkecuali maksiat. Kalau perintah itu perintah maksiat, maka tak boleh ditaati. Ya. Namun, ketika kita menolak pun menolak dengan cara yang baik. Ya, di dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa qul lahum qawlan karima. Ini pada surat Luqman, ya. Apabila keduanya jahadaka, berupaya, berusaha, ya, memaksa engkau ala an tusyrika bi, untuk berbuat syirik. Ini maksiat-maksiat yang paling besar. Ya. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Orang tua memerintahkan untuk bermaksiat. Fala tuti'uhuma. Jangan taati keduanya. Ya. Namun, wa kullahuma, fala tuti'uhuma, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergauli dengan baik tetap. Ya. Jadi sekalipun menolak, kita tidak menuruti perintah keduanya, tapi dengan cara yang baik. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Begitu. Fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, ya, tak boleh taat li makhlukin, kepada makhluk siapapun dia, sekalipun ibu kita, sekalipun ayah kita. Li makhluk fi ma'asiyatil khaliq, dalam bab maksiat terhadap al-khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Azza wa Jal. Ya, dulu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau telah masuk Islam. Namun ibunya berharap, bahkan memerintahkannya untuk kembali kepada kesyirikan agama nenek moyangnya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an tetap tidak mau. Ya, dia mempertahankan keislamannya. Namun dia tetap memperlakukan ibunya dengan cara yang baik, menolak dengan cara yang baik. Ya, begitu. Apalagi maksiat-maksiat selain syirik, ya. Tentu kita tetap menolak dengan cara yang baik. Begitu. Dan siapa tahu, ya, siapa tahu kalau ternyata di kemudian hari mereka justru tertarik dengan dakwah kita, ya. Sekian banyak orang, yakni dari teman-teman kita, mungkin ketika dia pelihara jenggotnya, ya kan, ya biarkan deh, ya. Orang tuanya marah, orang tuanya minta untuk dicukur, dipotong, tapi dia sabar, ya, terus bersabar, tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Subhanallah, sekian waktu berikutnya orang tuanya senang dengan dia. Ya. Masya Allah. Nah, yang hidayah, ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suatu saat orang tua akan berubah, ya, berubah sikap, ya, dapat hidayah setelah itu, ya, dengan sebab macam-macam, mungkin di antaranya adalah sikap baik seorang anak kepada orang tuanya, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Salisan yang ketiga, talattuf biwalidayk, wala ta'bis biwajhihima wala tuhaddik an-nazar ilayhima ghadiban. Talatuf biwalidayk, bersikap lembut ya kepada kedua orang tuamu, latif ya, sikap yang lunak, yang lembut kepada orang tua. Jangan tadi ya membentak, mengucapkan yang keras atau bersikap berbuat perbuatan yang keras, apalagi wala ta'bis biwajhihima, jangan engkau menampakkan muka yang apa, yang masam, kalau di sana sama muka yang masam kepada keduanya, jangan ya. Wala tuhaddik an-nazar ilaihima, jangan pula melihat dengan tajam, penglihatan yang tajam ya, memandang dengan pandangan yang tajam kepada keduanya, karena kemarahan kita ya, mungkin seorang anak marah kepada orang tuanya itu hal yang mungkin ya, atau kesal ya terhadap kedua orang tuanya itu mungkin terjadi. Nah, saat mungkin hal itu terjadi, jangan kemudian memandang pandangan yang tajam kepada kedua orang tua ya. Tetap tundukkan pandangan yang artinya jangan menampakkan kemarahan kepada keduanya, begitu. Baik. Rabi'an yang keempat, hafid ala sum'ati waliday wa syarafihima wa malihima. Jagalah nama baik, sum'ah itu nama baik ya, nama baik kedua orang tuamu ya, harga diri orang tua, nama baik orang tua. Wa malihima, harta keduanya kita jaga. Nah, ini adalah wujud atau salah satu aplikasi daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita menjaga nama baik mereka, kehormatan mereka, harga diri mereka, harta benda mereka. Wala ta'khudh syai'an biduni idznihima, jangan engkau mengambil sesuatu tanpa seizin keduanya. Ya. Khamisan yang kelima, i'mal ma yasurruhuma walau min ghairi amrihima. Lakukanlah sesuatu yang menyenangkan keduanya. Berbuatlah sesuatu yang membuat senang kedua orang tua. Walau min ghairi amrihima, sekalipun tanpa perintah keduanya. Ya, jangan menunggu perintah. Kalau kita bisa berbuat sesuatu yang menyenangkan, lakukan sekalipun belum diperintahkan. Kal khidmah wa syira'il lawazim wal ijtihad fi talabil ilm. Misal khidmah, membantu. Mungkin di rumah ya, kita menyapu rumah, membersihkan rumah, ya. Membelikan ya, kita membeli sesuatu dari hal-hal yang diperlukan di rumah kita tanpa diperintah, kita sudah melakukan ya, apalagi sudah diperintah ya, tentu harus melakukan. Intinya adalah bagaimana kedua orang tua kita senang ya. Wal ijtihad fi talabil ilm, misalnya juga kita sungguh-sungguh di dalam talabul ilm, dalam belajar talabul ilm, orang tua kita senang bila kita baca Quran, bila kita baca kitab, baca buku ya, pergi ke majelis ta'lim ya, ayah kita senang, ibu kita senang. Lakukan itu, ini bagian daripada birrul walidain, sekalipun Artinya ini tidak bertentangan dengan keikhlasan insyaallah. Jangan, oh kalau begitu kita riya dalam beramal saleh. Lah, kalau kita meniatkan agar mereka senang, ya, dengan niat apa? Birrul walidain. Nah, ini adalah termasuk dari perintah Allah. Ya, termasuk dari perintah Allah. Ya. Begitu, ya. Jadi itu termasuk dari niat-niat yang baik. Niat yang baik. Tentu ya artinya ibadah karena Allah tetap kita jaga, ya. Semuanya itu adalah niat baik, ibadah karena perintah Allah, dan juga dengan niat menyenangkan orang tua sebagai bagian daripada birrul walidain kita dalam thalabul ilm ini. Nah, itu semuanya adalah niat baik. Baik. Yang keenam, syawirhuma fi a'malika kulliha wa'tadzir lahuma idza turirta lil mukhalafah. Syawirhuma, bermusyawarah dengan keduanya, minta pendapat, ya, orang tua saya mau berbuat demikian dan demikian, saya nak kerja demikian dan demikian. Nah, bagaimana orang tua, ya, apa pendapat saya, ya, ide atau di sana ada suatu pengalaman dari ayah atau ibu dan lain-lain, ya, musyawarah dengan kedua orang tua. Wa'tadzir lahuma idza turirta lil mukhalafah. Kemudian apabila kita mesti berbeda dengan pendapatnya, di sini kita sampaikan udzur kita, ya. Ya, artinya kita mohon maaf, ya, kepada orang tua bila berbeda dalam berpendapat, ya. Dengan cara yang baik, jangan sampai menyinggung, jangan sampai melukai perasaan, ya. Jangan sampai membuat mereka terluka, ya, sakit hati, jangan. Terluka hatinya, jangan. Dengan cara yang baik. Sabian, yang ketujuh, ajib nida'ahuma musri'an biwajhin mubtasimin qailan na'am ya ummi wa ya abi wa la taqul ya baba wa mama fahiya kalimat ajnabiyah, ya. Kemudian segeralah menyambut panggilan keduanya biwajhin mubtasim, dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang tampak senang, bahagia, ya. Jadi ketika orang tua kita memanggil kita, ayah atau ibu kita, segera datang, ya. Dan dengan wajah yang baik, yang berseri-seri, bukan dengan wajah yang masam tadi. Dan mengatakan, na'am ya abi. Baik ya abi. Na'am ya abi. Ya ummi. Nah, beliau mengatakan, biasakan dengan panggilan abi atau ummi, jangan baba dan mama. Beliau mengatakan begitu. Wala takul ya baba ya mama. Fahiya kalimatun ajnabiyah. Karena itu kalimat-kalimat yang asing dari, bukan dari Islam, ya, menurut beliau. Ya. Itu dari orang-orang, mungkin orang-orang barat, ya. Baik, jadi ya abi dan ummi. Saminan, yang kedelapan, akrim sadiqahuma wa akribahuma fi hayatihima wa ba'da mautihima. Yang kedelapan, termasuk daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, adalah memuliakan teman orang tua kita, ya. Akriba, demikian pula kerabat, ya, kerabat family dari ayah dan ibu kita. Saat mereka masih hidup atau setelah mati kedua orang tua, tetap kita berbuat baik dengan teman-teman atau karib kerabat, ya, family dari ayah maupun ibu kita. Wala tujadil tasian, wala tujadil huma wala tukhatti'huma wa hawil bi adab an tubayyin lahumas shawab. Jangan sampai kamu berdebat, ya, berdebat dengan kedua orang tua. Wala tukhatti'huma, jangan menyalah-nyalahkan orang tua. Ya, disalah-salahkan orang tua. Jangan. Wa hawil bi adab an tubayyin lahumas shawab. Berusahalah dengan adab, dengan cara yang baik, untuk menerangkan yang benar kepada keduanya. Ya, bila kita mungkin berbeda pendapat, ya, atau berbeda pandangan dalam suatu masalah, kita menerangkan dengan cara yang baik, jangan sampai kita berdebat, menyalah-nyalahkan, begitu. Asyiran yang ke-10, wala tu'anidhuma wala tarfa' sautaka 'alayhima wa ansit li hadithihima wa ta'addab ma'ahuma wala tuz'ij ahada ikhwanika ikraman liwalidayk. Jangan kamu tu'anidhuma, ya, membangkang, ya, menentang kedua orang tua. Wala tarfa' sautaka 'alayhima, jangan sampai kamu mengeraskan suaramu, ya, kepada kedua orang tua. Wa ansit bi hadithihima, dengarkan ucapan keduanya ketika orang tua berkata, dengar. Dengar baik-baik. Ya, tunggu sampai selesai. Wa ta'addab ma'ahuma, beradablah kepada keduanya. Wala tuz'ij ahada ikhwanik, jangan pula bahkan engkau mengganggu, menyakiti salah satu dari saudaramu demi atau karena memuliakan kedua orang tua. Karena, ya, saudara kita, ya, adik kita, kakak kita, itu adalah anak-anak orang tua kita semua. Kalau kita mengganggu salah satu dari mereka, maka orang tua pun akan sedih. Maka jangan sampai kita mengganggu mereka demi apa, menghormati orang tua kita, begitu, sehingga orang tua kita senang melihat anak-anak semuanya baik di antara mereka. Alhamdulillah. Kemudian al-hadi asyar yang ke-11, inhad ila walidayk idza dakhala alayk wa qabbil ra'sahuma. Inhad, bangkitlah menuju kepada orang tua. Ya, idza dakhala alaik, bila dia datang. Ya, datang ke rumah kita, kita sedang duduk, segera kita bangkit menuju kepada orang tua kita. Ya, wa qabbil ra'sahuma, dan ciumlah dahinya. Ya, nah ini bab ikram, ya. Mungkin ini bisa berbeda adat. Ya, kalau di masyarakat Arab di sana biasa mencium dahi orang tua, begitu. Kalau kita mungkin cium tangan, ya, itu yang biasa. Intinya adalah bagaimana kita menunjukkan ikram dan ihtiram, penghormatan kepada orang tua dengan cara yang tidak menyelisihi syariat, ya. Dan ini tadi, ya, terkait dengan adat. Barangkali kalau sebagian tempat macam kita di sana mencium dahi atau kepala, ya, itu jarang dilakukan, ya. Namun kalau cium tangan itu hal yang biasa. Ya. Baik. Atsani asyar yang ke-12. Sa'id ummaka fil bait. ولا تتأخر عن مساعدة أبيك في عمله. Bantulah ibumu di rumah, ya. Bantu apa yang dia lakukan. Bantu. ولا تتأخر عن مساعدة أبيك في عمله. Jangan تتأخر, kamu terlambat untuk membantu ayahmu dalam pekerjaan-pekerjaannya. Ya, ketika mereka berbuat sesuatu, kita berusaha untuk membantu. Ya. Apa yang dilakukan ibu kita atau ayah kita, kita lakukan. Membantu mereka. Jangan dibiarkan orang tua kita berbuat sesuatu, kita hanya melihat, ya. Kita hanya diam saja. Ya. Jangan, tapi segera kita bantu mereka. Ats-tsalits asyar, yang ke-13, la tusafir idza lam ya'dzana lak walau li amrin ham. Fa in turirta fa'tadzir lahumā wa la taqta' rasailaka 'anhumā. Apabila kamu ingin melakukan safar, janganlah kamu melakukan safar itu kecuali dengan seizin orang tua, ya. Walau di amrin ham, walaupun untuk suatu urusan yang penting, jangan, tetap izin orang tua dulu. Fa'in turirta, bila kondisi darurat, ya, turirta, yakni tetap mesti pergi karena hal yang memang sangat-sangat penting, maka yakni minta maaf kepada kedua orang tuanya ketika dia harus pergi, kemudian terus berusaha memberikan kabar kepada orang tua, ya, berusaha memberikan kabar kepada orang tua, begitu. La tadkhul alaihima biduni, ini yang ke-14. La tadkhul alaihima biduni idznin, la siyama waqta naumihima wa rahatihima. Jangan kamu masuk menemui orang tuamu tanpa seizinnya. Yani mungkin dia punya bilik, ya kan? Di rumah, jangan tiba-tiba kita masuk tanpa izin. Ya. La siyama waqta naumihima wa rahatihima. Terlebih di saat mereka beristirahat, ya. Waktu tidur, waktu istirahat, ya, kita tahu waktu-waktu tersebut adalah waktu mereka beristirahat, ya. Jangan sampai kita masuk ke ruangan atau bilik mereka sampai kita minta izin terlebih dahulu. Ya. Al-khamisata asyarah, yang ke-15, idza kunta mubtalan bitadkhin fala tudakhin amamahuma. Nah, ini bagi ada orang yang naudzubillah masih merokok, ya. Seorang anak merokok. Jangan sampai merokok di depan keduanya. Ya, bahkan ya tentu ini merokoknya sendiri sudah tak boleh, ya. Jangan merokok, tapi ada tetap orang-orang yang merokok. Nah, lebih parah lagi kalau merokok di depan orang tua. As-sadisata asyarah, yang ke-16, la tatanawal ta'aman qablahuma wa akrimuhuma fit ta'ami wasyarab. Jangan kamu makan sebelum keduanya. Ya, ini juga mungkin terkait dengan kebiasaan juga, ya. Dalam arti di suatu keluarga mungkin suatu hal yang biasa. Artinya siapapun mau makan ya makan, orang tua telah mempersilahkan. Ya. Namun di keluarga yang lain tidak semacam itu. Biasa mereka makan bersama. Maka di sini pada kondisi-kondisi semacam itu jangan sampai mendahului mereka makan. Ya. Kemudian akrim huma fit ta'ami wasyarab, muliakan keduanya dalam bab makan dan minum. As-sabi'ata asyarah, yang ke-17, la takdzib 'alaihima. La takdzib 'alaihima wala tulammima idza amala. Ya, wala talum huma. Idza amila amalan la yu'jibuka. jangan kamu berdusta kepada keduanya. Ya, ini dusta akhlak yang sangat buruk, apalagi berbohong, berdusta pada orang tua. Na'udzubillah, ini sangat-sangat buruk. Ya. Wala talumhuma idza amila amalan la yu'jibuka. Jangan mencela keduanya bila keduanya melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkanmu. Jadi kita perlu bersabar, ya, orang tua ya terkadang berbuat sesuatu yang kita tak suka ya dengan perbuatan itu. Nah, kita bersabar, jangan kita mencela orang tua kita. Saminata asyarah, yang ke-18, la tufadhil zawjatak awwaladaka alaihima. Jangan engkau mengutamakan istrimu atau anakmu atas keduanya. Ya, tetap dahulukan orang tua. Jangan dahulukan istri, utamakan istri atau anak-anak. Ya, mungkin kita ingat ya ada kisah tiga orang yang terperangkap di gua. Salah satu dalam doanya mengatakan apa? Dia sudah siapkan makanan, minuman untuk kedua orang tuanya. Ternyata orang tuanya tidur. Anak-anaknya minta ya susu dibiarkan ya, sekalipun anaknya menangis ya tetap mendahulukan kedua orang tuanya. Ya, sekalipun anaknya menangis. Nah, dia menjadikan ini sebagai wasilah untuk berdoa. Ya, ini sebagai amal soleh. Ya, kalau ini diridhai oleh Allah, maka ya Allah bukakan pintu gua. Ya kan? Kemudian Allah buka. Jadi ini salah satu contoh suatu amal perbuatan yang Allah ridhai mendahulukan orang tua daripada anak. Watlub ridhahuma qabla kulli syai. Faridahu, faridahullah, firidah alwalidain, wasukhtihi fi sukhtihima. Watlub ridhahuma, carilah keridhaan kedua orang tua. Carilah keridhaan kedua orang tua. Sebelum ridha, keridhaan orang lain. Karena keridhaan Allah itu pada keridhaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua orang tua. Dan itu dalam hadis Nabi, ya kan? Ridha Allah fi ridhal walid, wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. At-tasi'ata asyarah, la tajlis fi makanin a'la minhuma. Wala tamudda rijlaika fi hadratihima mutakabbira. Janganlah kamu duduk di tempat yang lebih tinggi daripada tempat kedua orang tua itu. Ya, jangan sampai kamu duduk di tempat yang lebih tinggi daripada tempat kedua orang tuamu. Wala tamudda rijlaika fi hadratihima. Jangan menjulurkan kedua kakimu ya di hadapan keduanya karena ada unsur sombong, jangan ya. Al-Ishrun yang ke 20, la tatakabbar fil intisab ila abik walau kunta muwazzafan kabira. Wadhar antumkir ma'rufahuma au tu'zihima walau bikalima. Jangan kamu merasa sombong ya. Lintisab ila abik. Dalam nasabmu kepada orang tuamu ya. Yani berbangga dengan nasab kepada kedua orang tua. Jangan. Yani mengembangkan nasab kita. Nasab orang tua kita. Sekalipun orang tua kita, walaupun ta muwazzafan kabira, sekalipun kamu adalah muwazzaf kabir, yakni seorang pejabat atau seorang yang berkedudukan yang tinggi, Wahzar antum kir ma'rufahuma. Hati-hati, jangan sampai kamu mengingkari kebaikan kedua orang tua. Jangan menyakiti walaupun dengan suatu kata. Ya, selalu ingat kebaikan kedua orang tua. Jangan melupakan, jangan mengingkari kebaikan orang tua. Al-hadi wal-ishrun. Yang ke-21, la tabkhal bin nafaqah ala walidayk hatta yashkuwaka fahada arun alayk wa satara dhalika fi min awladik fakama tadinu tudan. Jangan bakhil untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuamu sehingga mereka mengeluhkan tentang dirimu. Jadi ya kita ya di masa kecil kita mungkin sampai kita umur dewasa orang tua yang menafkahi kita, ya kan? Makan, minum, sekolah, semua pendidikan dibiayai orang tua. Nah, ketika mereka sudah berusia tua, ya justru kitalah yang menafkahi mereka. Nah, jangan kita bakhil dengan harta benda kita untuk memberikan nafkah kepada mereka. Jangan sampai apalagi orang tua mengeluh, ya, anakku bakhil. Nah ini, Nabi katakan, anta wa maluka li abi. Kamu dan harta bendamu semua milik ayahmu. Ya. Jadi ini juga salah satu kewajiban yang itu masuk dalam birrul walidain. Ya. Anak kemudian menafkahi orang tua, manakala orang tua memang membutuhkan, memerlukan nafkah tersebut. Fahada arun alaik. Kalau kamu punya sifat bakhil, ya, pelit, makhil, ini suatu aib. Ya, suatu aib. Cacat, aib pada dirimu. Wasatara dzalika min auladik, dan kelak mungkin anak-anakmu pun akan berbuat semacam itu kepada kamu. Kama tadi nutudan, ya, dalam ungkapan para ulama kita juga, kama tadi nutudan, sebagaimana kamu memperlakukan orang, kamu pun akan diperlakukan semacam itu. Ya. As-saniyah wal 20, yang ke-22. Aksir min ziarati walidayk wa taqdim al-hadaya lahuma wa shkurhuma ala tarbiyatika wa ta'abihima alayk wa'tabir bi'auladika wa ma tuqasihi ma'ahum. Aksir min ziarati walidayk. Perbanyaklah mengunjungi orang tuamu. Sering-sering datang. Ya. Sekalipun kita mungkin sudah punya rumah sendiri, ya kan? Namun berusahalah untuk sering berkunjung, ya, kepada orang tua, melihat, bertanya tentang keadaan orang tua kita. Wa taqdimal hadaya lahuma, kita bawa oleh-oleh, kita bawa makanan, kita bawa hadiah kepada orang tua kita. Wa syukurhuma ala tarbiyatihima, ala tarbiyatika wa ta'abihima alaik. Ya, berterima kasih kepada orang tua atas tarbiyah mereka. Ya. Wa tabir bi auladika wa ma tuqasihi ma'hum. Kemudian kamu bisa ambil pelajaran saat ya kita sekarang sudah punya anak, ya kan? Bagaimana anak-anak kita terhadap diri kita? Ya. Suka dan duka yang kita rasakan. Nah, kita bisa mengukur dengan itu, kita melihat bagaimana kita dengan orang tua kita. Bagaimana perasaan orang tua kita. Ya. Nah, kita ambil pelajaran dari situ. As-salitha wal-ishrun, yang ke-23. Ahakkun nas bil-ikram ummuk thumma abuk. Wa'alam annal jannah tahta aqdamil ummahat. Orang yang paling berhak untuk dimuliakan adalah ibumu. Seperti dalam hadis yang tadi kita baca, ummuk, tsumma ummuk, ya, ibumu, tsumma ibumu. Kemudian tsumma abuk, kemudian ayahmu. Wa'alam, dan ketahuilah, annal jannata tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya, suatu saat seorang sahabat ingin yakni pergi berjihad fisabilillah. Lalu Nabi bertanya, ya, apakah ibu masih hidup? Ada, ibu masih ada. Iya, masih hidup. Nabi katakan, pulanglah kamu kepada ibumu, berbuat baiklah kepada ibumu. Fa innal jannata tahta aqdami, karena surga itu di bawah kaki kedua ibumu. Ya. Jadi dari situ bahkan jihad fisabilillah pun kalah, ya, dengan birrul walidain. Birrul walidain lebih diutamakan daripada jihad fisabilillah. Ya. Ar-rabi' wal isrun, yang ke-24. Ihdhar 'uquq al-walidain, berhati-hatilah kamu, jangan sampai terjadi durhaka kepada orang tua. Jangan sampai orang tua menangis karena kita, yakni menangis karena sedih, ya, tersakiti, terlukai hatinya oleh kita. Nabi SAW mengatakan, buka'ul walidain minal 'uquq. Menangisnya orang tua itu termasuk dari durhaka kepada orang tua. Yakni apabila orang tua kita menangis karena perbuatan buruk yang kita lakukan kepada mereka, berarti kita telah durhaka kepada orang tua. Ya. Naam. Wa ghadabahuma. Hati-hati dari marahnya kedua orang tua. Fatashqa fid dunya wal akhirah, sehingga kamu akan sengsara di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah dzalik. Wa sayu'amiluka auladuka bimitsli ma tu'amilu bihi walidayk. Dan anak-anakmu mungkin akan memperlakukan kamu sebagaimana kamu memperlakukan kedua orang tuamu. Ya. Jadi hati-hatilah dari al-uquq, durhaka kepada orang tua. Al-khamisa wal-ishrun, yang ke-25. Iza talabta syai'an min walidaik, fatalattaf bihima washkurhuma ina'atayaka. Bila engkau meminta sesuatu kepada orang tuamu, mintalah dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Dan berterima kasihlah kepada keduanya, apabila keduanya telah memberikan apa yang kamu minta. Wa'adurhuma in mana'aka. Dan berilah uzur kepada keduanya apabila tidak memberi apa yang kamu minta. Ya. Jadi jangan ketika diberi senang, ridho. Ya. Ketika tidak diberi marah. Ya. Yang justru ketika tidak diberi, memberi uzur, dimaklumi, dimaafkan kedua orang tua, karena terkadang orang tua tidak memberi apa yang kita minta justru demi kebaikan kita. Ya. Kadang-kadang anak-anak belum paham, dia minta sesuatu, ternyata sesuatu itu menurut orang tua akan bermudarat, ya, akan berakibat yang tidak baik dalam akhlaknya, dalam agamanya, sehingga orang tua tidak memberi, ya, tidak membagi apa yang dia minta. Maka di sini harus dipahami, ya, dipahami kemudian dan diberi udzur begitu, ya, dimaafkan. Wala tuksir talabatika li alla tuz'ijahuma, jangan terus minta lagi, menuntut, meminta terus, ini hal yang tidak baik, ya. Akhirnya membuat gelisah, membuat sedih. Ya, gelisah kedua orang tua itu. As-sadis wal isrun, yang ke-26, idza asbahta qadiran ala kasbir rizqi fa'mal wasa'id walidayk. Apabila engkau telah mampu untuk bekerja, mendapat rezeki, ya, bekerja, maka bantulah kedua orang tua. Ya, mungkin kita sudah dewasa, kita mau bekerja, kita pun dapat uang, ya kan? Maka kita berikan juga bagian itu kepada orang tua kita. As-sabi' wal isrun, yang ke-27, inna li walidayka 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah wa hawil at-tawfiq bainahuma idhtalafa wa qaddim al-hadaya lil janibaini sirran. Sesungguhnya kedua orang tuamu memiliki hak atas dirimu. Walizawjika alaika haqqan, istrimu juga punya hak. Ya, di sini terkadang kita dihadapkan kepada dua hal yang sama-sama punya hak atas diri kita. Maka a'ti kulladhi haqqin haqqah, berikan hak itu kepada semuanya. Hak orang tua kita berikan, hak istri kita berikan. Wa hawil at-tawfiq bainahuma idhtalafa, berusahalah untuk yakni memadukan, menyinkronkan ya antara kedua hak itu apabila suatu saat berselisih ya. Berusahalah dengan baik bagaimana menyinkronkan ya, sinkronisasi antara kedua hak itu. Wa qaddimal hadaya lil janibaini sirran, berikan kepada masing-masing hadiah untuk meredakan, untuk melunakkan, untuk membuat yakni mereka senang ya. Secara diam-diam mungkin berikan kepada orang tua, berikan kepada istri. Ya, begitu. As-samina wal isrun, idza ikhtasama abu abawaka ma'a zawjatik fakun hakiman wa afhim zawjatak annaka ma'aha in kana al-haq bi janibiha wa annaka muttarrun li tarbiyatihima. Apabila terjadi khisam, yakni perselisihan ya antara kedua orang tua kita dengan istri kita misalnya, jadilah kita seorang yang hakim ya, seorang yang bijak. Pahamkan kepada istrimu bahwa dia bersamanya bila kebenaran bersamanya. Ya, namun jelaskan pula, terangkan pula bahwa ia apa berusaha mencari ridhonya orang tua. Ya, jadi masing-masing kita berikan sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Idhtalafat ma'a bawaik الزواج والطلاق فاحتكموا الى الشرع فهو خير عون لكم. Kalau berselisih ya, yakni dalam bab talak, perceraian, kadang orang tua memerintahkan anak untuk menceraikan, mentalak istri. Nah, ini yakni kembali kepada syariat ya. Syariat itu yang menetapkan mana yang dilakukan ya. Kita tunduk semua kepada syariat. Salatun, yang ke-30, du'aul walidain mustajabun bil khairi wal syarr fahdar du'aahuma 'alaika bisyarr. Doa orang tua itu adalah doa yang mustajab, doa kebaikan maupun doa keburukan ya. Maka berhati-hatilah dari doa yang buruk. Jangan sampai orang tua mendoakan keburukan bagi kita. 6. Al-hadi wa salasun, yang ke-31, ta'addab ma'an nas, faman sabban nas, sabbauhu. Ya. Berhati-hati pula dalam bermuamalah kepada orang lain yang bisa menyebabkan orang lain yakni bersikap buruk kepada orang tua kita. Di sini Nabi pernah mengatakan, ya, minal kabair syatmur rajuli walidai, termasuk dosa besar itu apabila seorang anak mencela ya, ya kedua orang tuanya ya, syatm, mencela, mencerca kedua orang tuanya. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, wa hal yasubur rajulu walidai, apa ada, mana ada ya, apa ada seorang anak mencerca, mencela kedua orang tuanya. Nabi katakan yasubbu abar rajul fa yasubbu aba wa yasubbu umma fa yasubbu umma. Ya, tidak langsung dia mencela orang tuanya, mencerca orang tuanya, tapi dia menjadi sebab orang tuanya dicela orang. Bagaimana itu? Dia mencela orang tua orang lain. Ayahmu begini, ibumu begini. Ya, maka dia penuh balas. Nah, cara seperti itu, ini kita dinilai mencela orang tua kita sendiri. Makanya jangan berbuat sesuatu kepada orang lain yang membuat orang lain berbuat buruk terhadap orang tua kita. Jangan kita menjadi penyebab orang tua kita tersakiti. Ya, begitu ya. Taib yang terakhir, 32. As-saniyah wa salatun. Zurwalidaik fi hayatihima wa ba'da mautihima. Watasaddaqa anhuma wa akthir minad du'a lahuma qailan rabbi ighfirli wali walidayya rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Zur, kunjungilah kedua orang tuamu saat hidup dan setelah wafat. Ya. Saat masih hidup ya kita ke rumahnya, ya kan? Setelah wafat kita ke kuburannya, begitu. Watasaddaqa anhuma, dan kita bersedekah untuk keduanya. Manakala kita punya suatu harta, bersedekah untuk orang tua kita walaupun telah wafat. Ya, ini boleh dalam syariat. Dalam suatu hadis, seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa adunnuha law takallama tasaddaqa apa atasaddaqu anha. Ya Rasulullah, semuanya ibuku telah wafat, ya, tiba-tiba wafat. Saya kira kalau dia mampu berbicara, dia akan bersedekah. Nah, sekarang apakah boleh saya bersedekah untuk orang tua itu? Nabi katakan, tasaddaqanha. Ya, bersedekahlah kamu untuk orang tuamu. Nah, jadi ini termasuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua, melakukan itu manakala kita punya kemampuan, ya. Wa aksir minad du'a lahuma, perbanyak doa pada untuk orang tua kita, ya, saat mereka masih hidup atau setelah wafat mereka, kita terus berdoa. Apa doa yang diucapkan? Ya, macam-macam doa, di antaranya rabbi firli wali walidayya, wahai Rabbku, ampunilah untukku dan kedua orang tuaku. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, atau warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berikan kepada keduanya rahmah, rahmatmu, kasih sayangmu kepada mereka berdua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya mendidik aku di waktu kecil. Nah, inilah beberapa hal yang masuk di dalam birrul walidain. Tentu ini sebagian yang bisa dibaca dan tertulis di kitab ini, tentu dalam praktek akan lebih daripada itu. Walaupun ini sepertinya udah ya banyak, ini 32. Tapi sesungguhnya di dalam praktek kita lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Ya, dan hak kedua orang tua kita itu sangat besar sekali. Ya. Dulu ada seseorang tawaf dengan menggendong ibunya. Tawaf di Ka'bah 7 kali digendong. Ya, bukan dengan kursi itu, roda. Atau dengan apa, mungkin sekarang ada skuter. Ya. Bukan, tapi dia gendong. Setelah selesai dia bertanya, saya lupa pertanyaan kepada sahabat atau siapa, ya, Ibn Abbas, ya, apakah yang saya lakukan sudah membalas, ya, sudah mencukupi untuk berbakti kepada orang tua saya? Tidak, belum. Wala raqdah min raqadati min raqadatiha, atau kama qal rahimahullah radhiyallahu an, apa yang kamu lakukan ini untuk menyamai dan membalas kebaikan orang tuamu saat melahirkan, satu kali rasa sakit yang dia rasakan saat melahirkan itu belum cukup. Ya. Di saat yang lain Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma didatangi seseorang. Seseorang berkata, "Wahai bin Abbas, saya telah berbuat dosa. Apa yang kamu lakukan?" "Saya telah melakukan pembunuhan. Ya, dulu saya melamar seorang wanita. Dia tolak lamaran saya. Ketika datang orang lain, dia terima. Muncul rasa cemburu saya, maka saya bunuh wanita itu. Sekarang saya ingin taubat." Ibn Abbas mengatakan, "Kamu masih punya ibu? Ada ibu? Masih ada?" Orang itu mengatakan, "Sudah tidak ada. Sudah kamu bertobat, istighfar, banyak bertobat kepada Allah, beramal soleh." Intinya itu. Kemudian seseorang berkata kepada Ibn Abbas, "Wahai Ibn Abbas, sebelum engkau menjawab, kenapa engkau bertanya apakah ibumu masih ada? Kenapa engkau bertanya begitu?" "Iya, karena saya melihat tidak ada amalan yang lebih mendekatkan kepada Allah daripada berbakti kepada ibu." Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "La yajzi waladun an walidihi hatta yajidahu mamlukan fayu'tiqahu fayashtariyahu fayu'tiqahu." Ya. Tidaklah seorang anak bisa dan mampu membalasi kebaikan orang tua dalam berbakti kepada orang tua sehingga dia mendapati orang tuanya itu menjadi hamba sahaya, lalu dia beli, lalu dia bebaskan, baru dia membalasi kebaikan orang tua itu. Ya, artinya di sini hak orang tua sangat besar ya. Kita sebagai anak harus betul-betul memahami hal itu. Dan siapa yang masih memiliki orang tua, ini adalah pintu surga bagi dia. Ya, itu surga bagi dia. Berbaiklah kepada orang tua, berwalidain, insyaallah selama dia masih ada, ini pintu surga terbuka dalam bab ini. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.